السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أرشدني وإياكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الكريم: ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. أما بعد، malam ini kita memanjatkan pujian dan syukur kepada Allah melebihi dari sebelumnya, dan kita katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Salawat juga dan salam kita untuk kekasih kita bersama, dialah kekasih Allah Rabbuna Azza wa Jalla, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, fase keempat akan berakhir dan waktu tidak lama lagi. Tapi menuju fase kelima, fase keempat benar-benar seluruhnya menegangkan, seluruhnya menyeramkan, dan bakalan banyak nyawa yang berterbangan. Di fase kelima kita menikmati surga dunia. Fase kelima adalah fase kenikmatan yang belum pernah ada tara. Satu dunia merasakan kenyamanan, keamanan, ketenangan, keadilan, kesejahteraan, dan semua kebaikan. Di fase kelima, wahai hamba-hamba Allah, tidak ada satupun kita temukan kejahatan di muka bumi. Penjara-penjara akan kosong. Polisi-polisi akan banyak menganggur, ganti profesi. Semua beban hidup menjadi sangat ringan. Tidak ada pajak, tidak ada upeti. Semuanya akan kaya raya. Tidak ada yang mau menerima zakat. Jangankan zakat, hibah dan sedekah saja menolak. Padahal dua genggam tangan penuh dengan emas, kata Rasulullah, kalian hadiahkan kepada tetangga kalian dan tetangga kalian menolak. Saking makmurnya keadaan manusia. Sebab di fase kelima, kata Rasulullah, bumi memuntahkan seluruh kekayaannya. Khilafah Islamiyah memungut kekayaan itu dan menyebarkannya secara adil dan merata. Muslim dan yang tidak Islam seluruhnya merasakan sempurna kenikmatan hidup di dunia. Tidak ada yang berperang lagi. Jangankan dua negara, jangankan dua partai, dua suku, dua kabilah, dua manusia saja tidak akan ada lagi yang mau berperang pada fase kelima. Luar biasa fase kelima itu, fase khilafah Islamiyah. Pada masa itu benar-benar Allah saja yang maha tahu. Tidak ada satupun bencana dan bencana, petaka dan petaka yang akan terjadi di muka bumi. Padahal sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan berbagai macam bencana alam yang mengerikan. Gempa-gempa dahsyat yang menakutkan, tsunami-tsunami yang maha-maha mengerikan, semuanya terjadi runtun-beruntun di penghujung fase keempat, berbeda habis dengan fase kelima, masa-masa aman. Nah, hamba-hamba Allah, malam ini saya tidak akan berbicara panjang, tetapi saya beri judul tema kita malam ini adalah amalan-amalan yang hilang di akhir zaman. Amalan-amalan yang tidak lagi terwujud di akhir zaman. Saya menyampaikan ini judul untuk saya jelaskan, karena sebelum amalan-amalan itu diangkat oleh Allah di akhir zaman, Allah membukanya secara selebar-lebarnya. Pintunya dibuka oleh Allah selebar-lebarnya, sehingga kita bisa berpesta pora dengan amalan-amalan tersebut sebelum amalan itu diangkat dan dihentikan secara tiba-tiba dan mendadak oleh Allah. Sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk mengerjakan amalan itu. Ibarat Allah yang kami muliakan, kita tahu bahwa 10 tanda besar, kita hanya menyaksikan sampai ke tanda besar yang ketujuh saja. Mulai dari Dukhan, Dajjal, Nabi Isa, Ya'jud dan Ma'jud, matahari terbit dari sebelah barat, dan keluarnya binatang raksasa dari perut bumi, kemudian wafatnya serentak umat Islam di muka bumi karena angin sejuk yang berbau wangi kesturi bertiup dari timur atau dari Yaman. Setelah itu tidak ada lagi orang Islam. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dimaksud akhir zaman oleh Rasulullah adalah fase keempat dan fase kelima. Puncak akhir zaman adalah fase kelima. Fase kelima, fase ketenangan setenang-tenangnya. Sudah ada spidol? Izin Ustaz. Penghapus mana? Ini fase keempat dan ini fase kelima. Fase kelima, khilafah Islamiyah memimpin seluruh dunia. Jadi orang-orang yang jahil, yang tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tegaknya khilafah Islamiyah terakhir di muka bumi ini, mereka harus diberitahu dengan apa yang saya sampaikan malam hari ini. Ini informasi dari Allah, informasi dari Rasulullah, yang akan terjadi pada masa khilafah, di masa ketenangan dan keamanan serentak di muka bumi, adalah semua yang diimpi-impikan oleh seluruh orang yang hidup di muka bumi. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada bencana, tidak ada perang, tidak ada petaka, tidak ada musibah, tidak ada kejahatan, tidak ada pencurian. Bahkan rumah-rumah sakit akan sepi karena orang-orang diberi oleh Allah kesehatan pada masa ini. Tidak ada lagi penjara-penjara yang penuh. Kalau sekarang membludak, makin ditambah jumlah polisi, makin banyak saja penjahat yang berminat jadi penjahat. Ini masa-masa di mana fase kelima, orang benar-benar merasakan hidup bagaikan dalam surga dunia. Tapi perlu diingat, pada masa ini ada tanda besar kiamat yang kelima, keenam, ketujuh, ya yang ketujuh di sini. Nah, tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Sejak matahari terbit dari sebelah barat, Al-Quran diangkat. Tidak ada lagi Al-Quran yang akan dibaca. Tidak ada lagi hafalan yang ada di dalam dada. Seluruh Al-Quran di muka bumi, kata Rasulullah, bahkan termasuk yang hafal Al-Fatihah pun diangkat oleh Allah di malam yang panjang sebelum besok matahari terbit dari sebelah barat. Maka sejak itu Al-Quran benar-benar sudah tidak ada. Tapi di penghujung ini kita melihat bermunculan seluruh dunia, termasuk Indonesia, lembaga-lembaga tahfiz Quran berjamuran di mana-mana. Pencinta-pencinta Al-Quran, para hafiz-hafiz mulai dari kecil-kecil sampai orang tua-tua berlomba-lomba menjadi hafiz Al-Quran. Sekarang, karena memang sekaranglah saatnya. Jika Anda tidak ingin terlambat, jika antum anti tidak ingin terlambat, sekaranglah saatnya berakrab-akrab dengan Al-Quran. Tapi sayang, kata Rasulullah, di akhir zaman lawan Al-Quran adalah musanna. Musanna adalah handphone ini. Inilah yang menyingkirkan Al-Quran sekarang ini. Seringkali orang-orang disibukkan oleh musanna daripada Al-Quranul Karim. Tangan ini menjadi saksi, lebih banyak menyentuh musanna HP daripada Al-Quranul Karim. Mata ini kelak menjadi saksi, mata ini lebih banyak membaca tulisan-tulisan manusia yang di-share dari satu HP ke HP yang lain, lebih banyak membaca itu daripada membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah menyedihkan hal ini. Di akhir zaman umatku akan sibuk membaca musanna dan mereka meninggalkan membaca kitabullah, padahal kitabullah tak lama lagi akan bersama kita. Lalu kitabullah akan Allah tarik ke langit, baik di hafalan, baik yang tertulis di dalam Al-Quran, lembaran-lembaran putih. Sebelum itu terjadi, perakrablah diri dengan Al-Quran sekarang. Banyakkanlah hafalan Al-Quran sekarang. Ustaz, kalau kami menghafal lalu terbit matahari sebelah barat, kan hilang juga hafalan kami. Tidak, hafalan itu tidak hilang. Hafalan itu menunggu kita di padang mahsyar. Hafalan itu akan membela kita di depan Allah. Semua yang sudah hafal jangan khawatir, hafalan itu sudah permanen menjadi pembelanya nanti di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saatnya kalian baca Quran sekarang, jangan nunggu Ramadan. Banyakkan baca Al-Quran seperti kita rajin baca membaca WhatsApp, seperti kita rajin baca Instagram dan lain-lainnya. Perbanyaklah baca Al-Quran, kalau perlu perbanyaklah hafal Al-Quran. Ini amalan yang pertama yang akan hilang di akhir zaman. Maka sebelum ini terjadi, kita lihat kontradiktif betul dengan kondisi sekarang, di mana-mana sekali lagi lembaga-lembaga tahfizul Quran menjadi banyak dan menjamur di mana-mana. Kita semua ingin keluarga kita, anak-anak kita mendekati Al-Quran. Ini secara teoritis, tetapi secara praktiknya banyak di antara kita yang masih tersingkirkan Al-Quran oleh handphone kita. Betul tidak? Ini yang pertama. Amalan ini sekali lagi, segera antisipasi dari sekarang dengan cara akrabkan dirimu dengan Al-Quran, karena keluarga Allah di muka bumi adalah keluarga yang akrab dengan Al-Quran. Enggak mesti harus jadi hafiz, rajin saja mempelajari tajwidnya, tahsinnya, membaca Al-Quran, mengajarkannya kepada yang lain. Kalau bisa mendalami tafsirnya, kalau bagus bisa-bisa menghafalnya, bagus. Setidak-tidaknya kita salah satu di antara yang saya sebut tadi, maka mereka termasuk di antara ahlullah fil ardi, keluarga Allah di muka bumi. Ini amalan yang akan hilang di akhir zaman. Sebelum hilang, yuk rame-rame kembalilah kepada Al-Quran. Yang pertama. Amalan kedua, jadi yang pertama adalah Al-Quran dengan seluruh turunannya, ya, Al-Quran dengan seluruh turunnya, ini akan hilang nanti di akhir zaman. Yang kedua, Nabi SAW menyebutkan bahwa pada masa itu, pada masa fase kelima, orang seluruhnya makmur, sejahtera, tidak ada lagi yang mau menerima zakat dan sedekah. Sulit kita mencari orang-orang yang mau menerima, jangankan zakat, jangankan sedekah, dihadiahi dengan dua genggam emas penuh, dan seluruh orang yang kita berikan hadiah emas akan menolak karena dia punya tumpukan emas yang banyak di rumahnya. Mau diapakan? Wong kata Rasulullah, khalifah akan perintahkan kepada orang-orang yang menginginkan emas, pergilah kalian ke rumah tabungan emas, ambillah oleh kalian berapa kalian suka. Sampai begitu luar biasa kekayaan yang ada di fase kelima ini. Maka sekali lagi, orang-orang yang takut dengan khilafah Islamiyah, kasih dia informasi yang akan terjadi. Harusnya kita semuanya merindu-rindukan wujudnya fase kelima, tegaknya khilafah Islamiyah. Tayyib, jadi amalan yang akan hilang sebelum, amalan yang hilang di fase kelima adalah infak, wakaf, zakat, hibah, sahadiah, dan yang sejenisnya. Ini akan hilang di fase kelima ini. Tapi menjelang fase kelima, ini dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Coba lihat, tiap sebentar Allah datangkan event, baik melalui bencana-bencana, baik melalui petaka-petaka yang terjadi secara petaka kemanusiaan, seperti di Syria, Rohingya, di Uyghur, di Sri Lanka, di mana-mana. Kita menyaksikan penggalangan dana, penggalangan dana, betul tidak? Kemudian ditambah perjuangan dakwah, baik dalam skala politik, skala ekonomi, skala macamnya, yang membutuhkan kepada infak, wakaf, infak, sedekah dan sebagainya. Ini saatnya Allah buka pintu itu selebar-lebarnya. Anda punya uang sekarang, hanya sekarang saatnya Anda bisa berinfak. Sekaranglah saatnya Anda bisa bersedekah sebanyak-banyaknya. Tapi pada masa ini, walaupun tanah Anda 1000 hektar akan Anda wakafkan untuk lembaga pesantren, lembaga itu akan menolak. Kemarin kami perlu, sekarang sudah enggak, kata mereka. Kenapa? Negara dan khilafah Islamiyah sudah memberikan seberapa pun diperlukan. Sekaranglah saatnya, wahai hamba-hamba Allah, maka yang berkaitan dengan masalah infak, wakaf dan sebagainya, infak dan turunannya, ini akan hilang di fase kelima. Saatnya sekarang ini Allah membuka bagi kita seluas-luasnya. Pesantren-pesantren sekarang ini udah enggak muat lagi menampung murid-murid. Allahu Akbar. Sekarang ini kita saksikan pesantren-pesantren dari Sabang sampai Merauke sulit bisa menampung murid karena membludak. Orang sudah banyak sadar dan paham. Nah, pesantren-pesantren ini berlomba-lomba menyediakan fasilitas. Dalam membangun fasilitas perlu dana, disampaikan lagi pada umat, ayo bantu pembangunan masjid kita, pembangunan pesantren kita, pembangunan gedung kita, karena memang mendesak perlu disediakan cepat fasilitas itu. Ini juga bentuk cara Allah membuka peluang amal ini selebar-lebarnya, karena nanti kalau kita ingin bersedekah, berinfak, berwakaf pada fase kelima, udah enggak ada. Paham maksud saya? Sebelum ini terjadi, Allah bukakan pintunya seboros-borosnya, selebar-lebarnya, sebesar-besarnya. Jadi yang pelit-pelit, yang punya duit sekarang tembakkan cepat ke akhirat. Yang punya duit sekarang tembakkan cepat. Sebagian untuk kita tabung, sebagian untuk persiapan kita. Ya, baik ibadah Allah yang kami muliakan. Dan kita juga dengar bahwa, dan kita lihat bahwa pada masa ini seluruh orang sudah jadi baik. Seluruh orang sudah tidak perlu lagi didakwahi, karena negara sudah tegak menegakkan hukum, sehingga setiap orang juga yang terlanjur sudah tobat, yang terlanjur belum taubat, matahari terbit, enggak ada lagi waktu taubat. Maka perlu diketahui, amalan yang hilang pada masa ini, fase ketiga adalah taubat. Taubat hilang, sama sekali hilang. Enggak ada lagi pintu taubat yang terbuka. Sekarang ini pintu taubat terbuka selebar-lebarnya. Bagi yang ingin hijrah, cepat, jangan tunda-tunda. Apalagi di fase tanda besar kiamat yang pertama, duhan, banyak yang meninggal dunia. Lalu dajjal, banyak yang murtad, 2/3 murtad, dajjal. Lalu Nabi Isa turun, ya, Isa. Nah, yang keempat adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kaum muslimin, pada masa ini akan banyak para lelaki, khususnya bersama dengan Imam Al-Mahdi, bersama Imam Al-Mahdi, akan banyak para lelaki yang beriman dan juga lelaki kafir di muka bumi serentak banyak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena peperangan. Perang. Jadi kalau mau menunggu tobat, nanti ajalah menjelang matahari terbit saya tobat. Belum tentu dia hidup sampai di sini. Kalau mau tobat sekarang. Apalagi muda-muda gini yang teriak-teriak takbirnya Allahu Akbarnya tadi itu luar biasa. Allahu Akbar, kayak mau pecah masjid ini. Ini orang kayak gini nih, kalau ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan termasuk yang paling duluan menyusul panggilan Allah Subhanahu wa taala, menyongsong panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata dia mendapatkan hadiah akhir zaman dari Allah berupa syahid di akhir hayatnya. Maka akan banyak para lelaki di muka bumi yang meninggal dunia, artinya enggak sempat mencicipi fase kelima. Enggak sempat mencicipi fase kelima. Kita memang akan banyak diambil oleh Allah di penghujung fase keempat. Saya yang berbicara hanya sekedar husnuzon bahwa umur saya tak lama lagi. Ustaz Rahmat Baikuni juga saya yakin dengan husnuzon saya, tapi yang maha tahu adalah Allah. Bila pun takkan lama juga umurnya. Antum yang ketawa sekarang juga sama. Kita-kita ini kayaknya enggak akan lama usia-usia kita. Kita akan diberi hadiah terindah oleh Allah di akhir zaman berupa memiliki kesempatan untuk berjihad bersama Imam Mahdi, berjihad membela Islam, berjihad membela negara, dan berjihad menyongsong kebangkitan Islam. Takbir. Kita diberi kesempatan itu. Tapi di fase ini sudah enggak ada lagi amalan jihad. Ingat itu baik-baik. Fase ini amalan jihad sudah hilang. Mengharapkan syahid juga sudah tidak pernah bisa diharapkan lagi sini. Syahid dalam artian mati terbunuh di medan tempur. Jadi jihad sudah hilang di sini. Jihad plus syahid sudah tidak ada lagi. Peluang jihad dan syahid ini hanya di penghujung fase keempat. Dan ini sedang akan dibukakan pintunya selebar-lebarnya oleh Allah. Kalau sekarang masih Allah batasi khusus untuk Syam. Allah perlebar sedikit ke Rohingya. Allah perlebar sedikit ke Uyghur. Allah perlebar sedikit ke Fatani. Nanti akan serentak Allah perlebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia ini. Allah akan bukakan pintu jihad itu selebar-lebarnya. Allah akan bukakan pintu-pintu calon-calon syuhada sebanyak-banyaknya. Tapi setelah itu closing. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk jihad dan berlomba-lomba mendapatkan syahid, enggak ada lagi. Jadi besok kalau sempat imam kita, Imam Besar Habib Rizik Syihab atau para ulama-ulama kita serentak mengumumkan inilah dia jihad, saat itu jangan ada yang menutup diri. Saat itu jangan ada yang menunggu komando Imam Mahdi. Belum tentu Imam Mahdi nanti muncul kita masih hidup. Saat ada panggilan, saat itu segera. Belum tentu umur kita 2-3 bulan ke depan masih ada. Jadi setiap kali ada terbuka peluang dan kesempatan, nanti ya, jihad dalam artian angkat senjata. Kalau sekarang fa'alaikum bil jihad, kata Rasulullah, wajib bagi kamu berjihad. Di masa-masa orang-orang sedang berpesta pora memperebutkan jabatan dan kekuasaan, di masa-masa demokrasi kalian lihat umatku akan berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan dan jabatan, maka pada masa itu kata Rasulullah, fa'alaikum bil jihad, wajib bagi kalian berjihad. Ini adalah jihad ekonomi, jihad politik, jihad media, jihad IT, jihad pendidikan, jihad ideologi, jihad dalam artian yang luas. Tetapi jihad dalam artian angkat senjata, sebentar lagi insyaAllah ta'ala. Sekarang masih jihad dalam pertemuan umum. Fa'alaikum bil jihad. Setiap kita wajib ada di kancah-kancah jihad itu. Anda hebat di media, anda hebat di IT, anda hebat di ekonomi, anda hebat di pendidikan, anda hebat di mana? Tampil anda dengan kemampuan yang ada dan masukkan diri anda dalam kancah jihad itu sebelum jihad perang terbuka bagi kalian. Inilah amalan yang hilang di akhir zaman nanti, amalan jihad dan kesempatan untuk syahid. Masa-masanya akan dibukakan selebar-lebarnya insyaallah taala. Kita buktikan takbir yang tadi menggagal. Benar enggak? Jangan sampai, "Hei kaum muslimin, ini saja jihad," kencing dalam celana dia. Takbirnya gede, tapi ketika dipanggil langsung pura-pura pingsan. Amalan yang hilang di akhir zaman, dan ini terbuka peluangnya sebesar-besarnya di sini, yaitu at-ta'awunul ijtimai. Di masa ini tidak ada bencana-bencana alam, tidak ada krisis kemanusiaan, tidak ada petaka musibah, dan terjadinya ini secara masif di sini. Inilah saatnya kita harus serentak untuk bersama-sama mewujudkan hadis Nabi, innallaha fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhih. Allah akan tolong hamba-hambanya selagi hamba-hamba Allah itu menolong hamba-hamba Allah yang lain. Sekarang bencana alam di Anu 2019 ini akan terjadi banyak sekali bencana alam dahsyat di Indonesia, dan saat itu yang aman punya kesempatan untuk memperebutkan peluang ini. At-ta'awun al-ijtimai akan hilang di fase kelima, tapi akan terwujud di penghujung fase keempat. Ta'awun al-ijtimai adalah amalan sosial membantu kemanusiaan atas karena niat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia masa terakhir. Di fase kelima udah enggak ada, Pak. Ta'awun al-ijtimai. Faham yang saya maksud dengan ta'awun al-ijtimai? Tolong menolong dalam urusan kemanusiaan. Tapi ini diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya inilah saat-saat terakhirnya di penghujung fase keempat. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kemudian apa lagi? Taib. Amalan yang hilang di fase keenam, di fase kelima ini. Yang keenam, yaitu kesempatan untuk berdakwah dan menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Dakwah dan amar bil ma'ruf nahi anil munkar di fase kelima langsung negara khilafah Islamiyah yang mewujudkannya. Organisasi sudah enggak ada lagi. FPI nanti bubar. Di masa ini Muhammadiyah akan hilang, hanya tinggal catatan sejarah. NU juga akan gulung tikar. Semua organisasi-organisasi dakwah dan keislaman, penegak-penegak amar bil ma'ruf nahi anil munkar di fase kelima udah enggak ada. Sekaranglah saatnya pintu itu terbuka seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Maka siapapun kita, bergabunglah cepat dengan salah satu di antara itu. Salah satu di antara jamaah-jamaah dakwah yang ada sekarang ini, bergabung cepat dalam rangka menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, muharabatuz zalim. Melawan kezaliman yang ada, menentang kebatilan yang ada, membela al-haq dan menegakkan keadilan. Sekarang saatnya, nanti udah enggak ada. Maka orang-orang yang mampu tegak dan hadir di posisi-posisi yang saya sebutkan tadi, nilai pahalanya kata Rasulullah setara dengan 50 kali lipat pahala para sahabat dulu. Allahu Akbar. Karena berat memang yang akan dilawan dalam dakwah fase penghujung fase keempat ini. Berat dakwahnya malam kezaliman itu luar biasa. Menegakkan amar bil ma'ruf 212 itu bagian daripada perjuangan umat Islam menentang ketidakadilan, menegakkan keadilan, menentang kezaliman, dan kita ada di sana. Apapun nama organisasi kita, jangan pernah keluar selama organisasi itu menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Ibarat Allah yang kami muliakan. Dan apa ini tadi yang keenam? Dakwah dan amal bil ma'ruf, amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Ya. Apalagi amaran terakhir yang akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Ibarat Allah yang kami muliakan, 1 2 3 4 5 6 amalan-amalan yang di fase kelima sudah tidak ada, tetapi menjelang itu Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk kita selebar-lebarnya. Mumpung kita masih ada, mumpung kita masih sehat, mumpung pintunya sedang terbuka, maka setiap kita berlomba-lombalah mengisi kelima, keenam-enam amalan akhir zaman ini. Semoga anda semua termasuk di antara orang-orang yang dicerdaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. menangkap peluang dan kesempatan dengan benar, dengan bijaksana. Tidak menunda-nunda waktu, nantilah besoklah, nantilah besoklah. Enggak akan sempat. Ada sebagian orang memang berprinsip begini, saya tunggu Imam Mahdi ajalah. Kalau dari Imam Mahdi nanti baru saya gabung, baru saya dakwah, baru saya jihad bersama Imam Mahdi. Sekali lagi, bisa jadi di penghujung fase keempat ini kita termasuk yang diambil oleh Allah SWT nyawanya, betul tidak? Bukankah di fase kelima kata Rasulullah, jumlah laki-laki dibandingkan wanita, satu laki-laki berbanding 50 wanita. Maknanya apa? Di sini, di penghujung ini, laki-laki paling banyak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita memiliki khayalan, saya tunggu Imam Mahdi, kalau Imam Mahdi sudah keluar, nanti saya gabung dengan beliau, semua kebaikan-kebaikan itu akan saya kerjakan di belakang beliau, bersama dengan beliau. Ya, jangan kayak gitulah prinsipnya. Ya, prinsip kita sekarang ada peluang, sekarang ada kesempatan, sekarang adanya waktunya, maka sekarang saya harus di antara mereka. Baik, insyaAllah ta'ala, saya sudah menyampaikan dalam bisikan ringan dengan Ustaz tadi, anak tafi ila sa'tasi'ah. Saya cukupkan insyaAllah sampai jam 9 saja. Sedikit, tetapi Anda pulang membawa. Yang Anda bawa adalah, inilah peluang-peluang terakhir saya. Itu kesimpulan. Inilah kesempatan-kesempatan yang sedang dibuka oleh Allah secara lebar-lebar. Maka jangan pernah menunda-nunda. Jangan pernah menunda-nunda. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, semoga berguna, dan amalan-amalan kita lakukan ke depan hendaknya lebih penuh semangat lagi, lebih terarah lagi, dan lebih berisi lagi hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahalazim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya tadi diminta tolong Ustaz sampaikan hari Sabtu tanggal 23 jam 8.58 di Hotel Santika Hotel diadakan seminar dalam rangka menegakkan jihad bisnis syariah. Silakan datang bergabung dan merapatlah. Saatnya hijrah ke bisnis syariah untuk hidup yang lebih barokah. Ada Babe Haikal dan juga ada beberapa dari tokoh-tokoh ekonomi kita yang lain. Tafadhol untuk merapat. Mari kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.